cerita tentang gunanya rajin menabung. Satu hari nanti kau tersadar, banyak manfaat membuat kau tersenyum lebar. Biasakanlah untuk sisihkan, tak perlu semua dihabiskan. Lebih baik jika kau berhemat, lihat hasilnya nanti kau akan senang. Belajar menabung untuk bekal nanti, belajar menghargai yang kau punya. Kapanpun saatnya segera dimulai, tak pernah ada kata terlambat. Ayo menabung, tak akan rugi. Sedikit demi sedikit jadi bukit. Ayo menabung, tak usah bingung. Senangnya hati pakai uang sendiri. Ayo menabung, tak usah bingung. Mari menabung, yuk. Coba lihatlah nanti hasilnya, banyak manfaat jika kamu menabung.